فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقيا بالسانية نصف العشور. Dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah hujan. Wa ja'a fi ghairi muslim al-ghayl billam. Terdapat di dalam riwayat selain dari Muslim dengan lam, yakni ghail. Ghail itu artinya apa? Bahwa majara minal miyah fil anhar, yaitu air yang mengalir di sungai. Bahwa sailun duna sailil kabir, dia adalah semacam apa, bendungan, ya, bukan bendungan besar. Qala Ibnu Sikit, Sikit wal ma'ul jari 'ala al-ard. Yaitu air yang mengalir di atas permukaan bumi. Artinya di sini yang dialirkan atau yang disiram oleh sungai-sungai dan hujan, maka zakat yang dikeluarkan itu 1/10, yaitu 10%. Wa fima suqya binna bisaniyah, dan apa yang disiram dengan saniyah. Saniyah huwal ba'ir, saniyah itu adalah unta. Alladhi yasqi ay alladhi yusqa bihi al-ma'u min al-bi'r. Di mana disiramkan air dari sumur dengannya. Jadi maksudnya dia adalah alat untuk membawa air. Ya, mungkin kalau dibawa dengan kita sekarang, misalkan pakai wet, dia pakai tangki, airnya nggak ada di sana, dia bawa ambil tangki mungkin dari sungai, tapi masukkan tangki dibawa ke tempat pertaniannya, disiram terus. Jadi tidak ada air yang mengalir, tapi dibawakan air ke sana. Wa yaqalu lahu an-nadih, disebutkan baginya adalah nadih, disebut juga nadih. Yaqalu minhu sana yasnu idza asqa bih, maka disebutkan ke unta sana yasnu tadi apabila dia menyiram dengan memakai unta tadi. Jadi pada tumbuh-tumbuhan yang disiram dengan memakai unta sebagai alat untuk membawa air, maka dikeluarkanlah setengah dari 1/10, yakni 5%. Wa fi hadzal hadis, maka di dalam hadis ini wujubul usyri fi ma suqiya bima'is sama'i wal anhar wa nahwiha mimma laysa fihi ma'unatan kathira, laysa fihi ma'unatan kathira, mimma laysa fihi ma'unatan kathira. Dalam hadis ini terdapat kesimpulan kandungannya wajibnya mengeluarkan sepersepuluh atau 10% pada apa yang disiram dengan air langit, yaitu hujan, wal anhar, dan sungai irigasi, ya, dan yang lainnya, wa nahwiha dan yang semisal dengannya mimma laysa fihi ma'unatan ma'unatun katsira, pada apa-apa yang tidak ada upaya yang besar, ditambah tenaga lagi, biaya lagi, ya. Jadi tidak ada yang mana di situ dia tidak perlu mengeluarkan energi lagi. Sungai ngalir aja, hujan turun. Wanisful ushur atau wanisful ushur fima suqya bin nawadih wa ghairiha mimma fi ma'unatun katsira. Ma'unatun katsira. Dan separuh dari 1/10, yakni 5% pada tanaman yang disiram dengan nawadih tadi adalah seperti kita bawakan air ke sana dengan membawa alat, atau yang semisalnya yang mana di dalamnya terdapat ma'unah katsirah. Ini upaya dan usaha, biaya. Wahada muttafaqun alaih. Ini disepakati. Walakin ikhtalaf al-ulama'u fi annahu hal tajibu al-zakatu fi kulli ma akhrajat al-ardu min al-thimari wal-zuru'i wal-rayahi. Apakah terjadi perbedaan ulama dalam masalah apakah seluruh yang dikeluarkan oleh, yang ditumbuhkan oleh bumi, buah-buahan, tanaman, apapun, ya, illa al-hashish wal hatab wa nahwihima, kecuali rumput dan kayu bakar. Jadi semua yang dikeluarkan oleh, yang ditumbuhkan oleh anu, apakah dikeluarkan zakatnya, terjadi perbedaan. Kayu yang ditanam, apakah dikeluarkan zakatnya? Semua buah-buahan dikeluarkan zakatnya, semua tanaman yang ditanam, termasuk berarti termasuk bunga juga ada zakat atau tidak? Ya, terjadi perbedaan ulama dalam masalah ini. Am yukhtas atau dia ada yang khusus dari benda-benda ini. Fa'ammama Abu Hanifah. Abu Hanifah meratakan semuanya. Pokoknya apapun yang dikeluarkan oleh bumi, yang ditumbuhkan oleh bumi, dikeluarkan zakat. Wa khassasal jumhuru ala ikhtilafin lahum fima yakhtassu bih. Mayoritas ulama mengkhususkan, ada yang dikeluarkan zakatnya, ada yang tidak dikeluarkan zakatnya dari tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Mereka pun berbeda lagi apa yang diantara yang dikhususkan itu, terjadi perbedaan mereka. Wa huwa ma'rufun fi kutubil fiqhi, hal ini sudah terkenal atau dikenal di kitab fikih. Baik, bagaimana kalau seandainya penyiramannya ini bercampur? Waktu hujan, ya, dia dengan hujan. Kalau enggak ada hujan, musim kemarau, dia dengan biaya. Maka ulama mengatakan, mana yang dominan? Jika seandainya dominannya itu adalah dengan hujan, artinya tidak dengan biaya, maka digolongkan dia kepada 1/10. Sebaliknya, yang kalau penyiraman lebih dominan itu adalah dikeluarkan biaya tambahan untuk penyiramannya, maka biayanya atau zakatnya adalah setengah dari yang pertama. Apakah kita keluarkan biayanya yang kita sudah keluarkan untuk penyiraman? Jawabannya tidak. Ya. Kenapa? Karena sudah dispensasi, ya, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tidak ada biaya dalam penyiramannya, itu adalah 1/10 atau 10%. Kalau seandainya ada biaya atau upaya yang besar, maka hanya 5%. Jadi diskon 50% diskon. Ya. Yang dikurang 50% tadi itulah kompensasi dari biaya yang dikeluarkan. Tapi kalau seandainya dikeluarkan dulu, biaya yang dikeluarkan baru dikeluarkan zakatnya, balik dia kepada yang pertama. Yang pertama 1/10, tidak ada dia harus mengeluarkan. Ya, tidak ada yang dikeluarkan. Untuk yang biaya penyiraman, ini dia mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga yang lebih. Maka tenaga yang lebih, uang yang dia keluarkan, inilah nih. Kalau tadinya misalkan dia harus mengeluarkan zakatnya adalah 2 karung, ya, biaya dan usaha tadi kompensasinya 1 karung. Sehingga dia hanya mengeluarkan zakatnya 1 karung. Wallahu taala alam. Saya rasa di sini dulu, ya. Saya lihat ada pertanyaan atau tidak.